duduk di majelis ilmu ini, mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan yang semoga Allah Ta'ala senantiasa tetapkan keikhlasan dalam hati-hati kita sebagai bentuk ibadah dalam rangka menyelamatkan kita dari laknat yang Allah jatuhkan pada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah au 'alimun au 'aliman au muta'allima." Dunia itu dilaknati, mal'unatun ma fiha, dan dilaknati pula apa yang ada di dalamnya, dikecualikan apa yang disebutkan dalam hadis ini, zikrullah wa mawalah, berzikir kepada Allah masuk padanya majelis ilmu, dan apa-apa yang mendukung hal tersebut terlaksana. Au aliman, atau orang yang alim, yang dia tahu ilmu agama dan mengamalkannya. Au muta'allima, atau orang-orang yang belajar ilmu agama. Semoga duduknya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan lahir darinya amalan saleh yang memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Amin. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah kita masih meneruskan istifadah dari beberapa poin-poin penting yang disampaikan dalam sifat salat Nabi dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan masih menjelaskan pada poin yang ke-77. Beliau menyatakan, wa yada'u yadahul yumna 'alal yusra, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, yakni setelah mengangkat tangan di kala takbir. Fauqa surratihi, ini kurang sebagian cetakan kurang huruf fa, fauqa. Naam. Fauqa surratihi, di atas surah pusarnya, au tahtaha, atau di bawahnya, au ala sadri, atau di atas dadanya. Di dalam poin ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah hukmul wad'il yadil yumna 'alal yusra. Hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat, yakni setelah takbiratul ihram. Ini yang diistilahkan oleh ulama atau orang-orang Yaman dengan ad-dhamm, yakni menggabungkan tangan kanan dengan tangan kiri. Dalam hal ini telah datang hadis dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Khuzaimah." Dari Wa'il ibn Hujr, semoga Allah Ta'ala terus mencurahkan keridhoannya atas beliau. Beliau menyatakan, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a, maka beliau meletakkan yadahul yumna, tangannya yang kanan, ala yadahul yusra, di atas tangannya yang kiri. Kemudian ala sadrihi, di atas dadanya." Hadis ini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah. Hanya saja tambahan ala sadrihi, sebagian ulama menyatakan mungkar, yakni merupakan nakarah, lafadz yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya yang lebih sahih atau lebih kuat. Di mana sebagian menyatakan lafadz ini, sebagian menyatakan mungkar, sebagian menyatakan hadhihi ziyadah mudrajah, adalah sisipan dari perawi, bukan perbuatan Nabi. Sebagian yang lain menyatakan bahwasanya riwayat ini adalah merupakan mursal yang dilakukan oleh Tawus, yakni riwayat tabi'in yang memutuskan atau jatuhnya tabi'in sebelum sahabat. Nah, apakah yang dijatuhkan ini satu tabi'in atau dua tabi'in tergantung rawinya, sehingga disebut mursal. Dengan hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 740, datang dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kanan nasu yu'marun an yadha'ar rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan dahulu manusia, yakni para sahabat, yu'marun diperintahkan an yada'ar rajulu, hendaknya seorang meletakkan al-yadal yumna, tangan kanannya, ala dhira'ihi, di atas lengannya, al-yusra, yang sebelah kiri, fi sholah, dalam sholat. Di dalam riwayat Muslim, di nomor hadis 401, dari hadis Wa'il ibn Hujur, dalam sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalamnya, summa wada'a yadahul yumna alal yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Sehingga di sini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat, ini adalah sabit datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan periwayatan hadis-hadis yang sahih. Sebagiannya riwayat Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad, dan yang lainnya datang dalam riwayat Muslim dari Wa'il ibn Hujur. Datang pula dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, hanya saja diperselisihkan ziyadah ala sadrihi. Oleh karena itu, Al-Imam Tirmidzi di dalam sunan beliau, yakni dalam kitab beliau, menyatakan al-amalu ala hadha inda ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum yarawna an yada'ar rajulu yaminahu ala shimalihi fi shalah, intaha. Al-Imam Tirmidzi beliau menerangkan al-amalu ala hadha, yakni amalan yang dilakukan adalah berdasarkan hadis ini. Di sisi ahlul ilmi, baik dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, serta orang-orang yang datang setelah mereka, di mana mereka memandang untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Di sana ada sebagian yang berpendapat atau mengamalkan irsal, yakni diluruskan tangannya. Allahu Akbar. tidak bersedekap atau tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana pendapat ini dipegang oleh mereka Az-Zaidiyah, kelompok dari kalangan Syiah. Namun sebelumnya juga ada dari kalangan Tabi'in yang diriwayatkan darinya dahulu yursilu yadaihi, meluruskan kedua tangannya. Di antaranya adalah Abdullah ibn Zubair, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, serta Ibn Sirin. Ruwiya anhum annahum kanu yursiluna aidiyahum. Diriwayatkan dari mereka bahwasannya mereka itu meluruskan tangan-tangan mereka. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab, dari pendapat-pendapat para ulama ditinjau dari riwayat-riwayat yang sahihah adalah mazhab al-jumhur, yang berpendapat adalah termasuk bagian dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Bisa dilihat pembahasan permasalahan ini dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab rahimahullah, yakni pada halaman 740. Demikian pula dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid ketiga halaman 311. Ikhwani fillah rahimanillah, sehingga dengan demikian pendapat yang benar, amalan yang sunnah yang diatasnya para sahabat tabi'in serta para ulama setelahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Permasalahan kedua, ketika kita telah mengetahui ini adalah amalan sunnah, aina yadau yadaihi, di mana meletakkan kedua tangannya. Beliau Imam As-Sa'di rahimahullah di sini menyatakan fauqa surratihi au tahtaha au ala sadrih, di atas pusarnya atau di bawahnya atau di atas dadanya. Maka permasalahan ini diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari halaman 740. Beliau menyatakan wakhtalafal qailuna bil wada', para ulama yang menyatakan sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mereka berselisih. Hal yada'uhuma ala sadrihi au tahta surratihi au yukhayyaru bainal amrain, apakah meletakkannya di atas dada atau di bawah pusar, atau boleh memilih antara dua perkara. Ala salasati aqwal, menjadi tiga pendapat. Yang pertama an yata'uhuma tahta surratihi, yang pertama meletakkannya di bawah pusarnya. Di mana diriwayatkan hal ini dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibrahim An-Nakhai dan Abu Majlas. Ini yang pertama. Yang kedua, qawlu ba'dihima, qawlu yada'uhuma ala sadrihi. Yang kedua berpendapat diletakkan di atas dadanya. Tadi di bawah pusar, sekarang di atas dada. Dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i. Dan yang lain berpendapat, yakni barakallahu fikum, adalah at-takhyir bainahuma, boleh memilih dari dua keduanya, yaitu di atas dada atau di bawah pusar. Yang ini dihikayatkan dari Al-Imam Mundhir, yakni Ibnul Mundhir rahimahumullahu jami'a, Maka dalam hal ini berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dalam jami'nya, yakni Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan waro'a ba'dahum an yada'uhuma fawqa surratihi wa ra'a ba'dahum an yada'uhuma tahta surratihi kullu dzalika wasi'un indahum intaha. Maka Al-Imam Tirmidzi mengatakan sebagian mereka berpendapat di atas surrahnya, sebagian mereka berpendapat di bawah surrahnya, yakni pusat. Maka semua itu adalah wasi', perkaranya longgar, kata beliau. Perkaranya longgar untuk meletakkan di atas pusar atau di bawah pusar. Adapun pendapat yang meletakkan di atas dada, sebagaimana tadi hadis, yakni Wa'il ibn Hujur yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan dikeluarkan pula oleh yang lainnya, di sana terjadi kalam dari para ulama yang mana di dalam riwayatnya diambil dari jalan Tariq, yakni dari jalan Mu'ammal ibn Ismail, yang meriwayatkan dari Sufyan, dari Asim ibn Kulaib, dari bapaknya, dari Wa'il ibn Hujur, di mana Mu'ammal ibn Ismail di sini dikatakan dhaif sayyul hifdz, menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya sebagaimana dalam riwayat Muslim tidak ada tambahan ala sadri, sehingga dikatakan mungkarah, yakni menyelisihi riwayat yang sahih. Yang mahfud, riwayat yang terjaga adalah tidak ada tambahan. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan tambahan yadau hadhihi ala sadrihi, meletakkan hal ini di atas dadanya. Maka di sana ada rawi bernama Qabisah ibnu Halb, yang ini diterangkan para ulama majhul. Istilah majhul, dalam istilah para ulama majhul itu artinya tidak diketahui siapa. Ini penting bagi kita. Majhul dalam istilah ahlul hadis atau mastur, ini ada dua. Majhulul ain atau majhul hal yang disebut mastur. Majhul ain tidak diketahui siapa orang tersebut. Hanya disebutkan rojul. Siapa ya, enggak tahu. Menjadikan riwayat yang dibawakan di sana menjadi dhaif, lemah. Yang kedua, majhulul hal. Majhul hal, tidak diketahui keadaan dan kondisi orang tersebut. Apakah dari orang yang ahlan litahammulil hadis wa adaihi, apakah orang yang memang pantas meriwayatkan, membawa hadis dan meriwayatkannya atau tidak. Tidak diketahui keadaannya, apakah dia ahlus sunnah ataukah bukan. Namun bukan itu. Namun istilah majhul hal, orang yang tidak diketahui keadaannya, orang yang pantas membawa hadis atau tidak, diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani definisinya. Yang namanya majhul hal adalah man la ya'rifuhu illa wahid wa la yashtahir bitolab. Tidaklah mengenal dia kecuali satu atau dua ulama dari kalangan yang mu'tabar. Dan tidak dikenal orang yang memang duduk tolabul ilmi. Nah, sehingga ini penting. Faedah diantaranya kita duduk di majalisul ilm adalah mengangkat jahalah dari diri kita. Mengangkat jahalah dari diri kita. Karena yang namanya prinsip ahli sunnah wal jamaah diantaranya talaqqil ilmi an ahlih. Mengambil ilmu talaqqi dengan duduk, mendengar, melihat, dari orang yang menyampaikannya, para ulama kita, orang-orang yang belajar kepada ahlu hadis. Nah, ini bukan sekedar mereka yang mungkin barakallahu fikum mengambil dari sana sini sana sini. Di mana ujian kita sekarang di zaman yang mudah, mengambil berbagai ucapan-ucapan sehingga kadangkala membentur-benturkan. Lebih-lebih mereka orang-orang yang kadangkala tidak memiliki malakah, tidak memiliki kemampuan-kemampuan dasar sebelumnya, membentur-benturkan kalam-kalam ulama yang mereka ambil dari internet, yang mereka ambil dari surat-surat, hanya ingin membenturkan ini dan itu, yang berujung akhirnya kembali kepada dhon, perasaan dan juga hawa nafsu. Lah itu bukan ilmu. Nah, bukan hakikat ilmu. Di sini riwayat ala sadrihi dikatakan dhaif dengan sebab adanya rawi yang majhul. Yaitu apa? Majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Tapi kan belajar dikenal para ulama, dia tidak masyhur orang yang mau duduk. Nah, sehingga tadi barakallahu fikum, sehingga duduknya kita betul-betul dalam rangka faedah yang sangat banyak. Di antaranya pula akan mengangkat jahalah ananfusina, jahalah tadi dari diri-diri kita. Dikenal oh fulan memang masya Allah duduk di majelis ilmu, kelihatan duduk dan seterusnya. Nah setelah memiliki ilmu tentunya dituntut untuk mengamalkan, sehingga tidak merasa aman. Kalau sudah belajar berarti sudah dapat predikat tidak, sebelum kita mati terus diuji. Nah barakallahu fikum. Saya di sini wahayatullabal ilm, para pencari ilmu, selalu niatkanlah untuk mencari ilmu dalam rangka ikhlas, memerangi kebodohan dari diri kita dan mengamalkan serta menegakkan sunnah. Karena ini sebab akan kita selamat. Barakallahu fikum. Maka kembali pada permasalahan, dengan demikian, di manakah kita meletakkan tangan kita? Maka wallahu a'lamu bissawab. Dalam hal ini, yakni permasalahan seperti yang dikatakan Al-Imam Tirmidzi adalah al-amru fi hadza wasi', urusannya luas. Walaupun di sana Al-Imam Ahmad menyatakan al-aqrab ala sadri, yang lebih dekat di atas dadanya, namun intinya luas. Nah, sehingga sebagian kita lihat praktek para ulama pun demikian. Ada yang di atas pusar, ada yang sebagian di bawah pusar. Nah, namun tentunya wallahu alam dalam hal ini adalah kita berpegang dengan ucapan Al-Imam Tirmidzi adalah al-amru fi hadza wasi', perkaranya di sini adalah luas. Nah, wallahu alamu bisawab. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah barakallahu fikum tentang kaifiyah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak dibawakan oleh beliau di sini tentang meletakkannya di mana. Namun datang dalam hadis tadi Wa'il ibn Hujr atau barakallahu fikum dalam riwayat yang lainnya, nam bahwasanya dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Wa'il ibn Hujr, beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada yaminuhu ala shimalihi. Akhrajahu aidha bisnadin sahih an Wa'il ibn Hujr wa qala thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra wa rusghi was-sa'id. Nambarakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i pada jilid kedua halaman 125 dengan sanad yang sahih dari Wa'il ibn Hujr. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila berdiri dalam salat tangan kanannya memegang tangan kirinya. Qabd. Berarti qabd ini ya dipegang, digenggam. Qabd. Nah ini qabd dipegang. Naam. Akhrajahu aidan, dikeluarkan pula oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Pada halaman 126 terdapat lafaz di dalamnya summa wada'u yadahul yumna ala kaffihil yusra. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas punggung daripada telapak tangan kirinya. Berarti nah, di atas ini. Warusri, dan pergelangan tangannya. Nah, inilah qabd di sini. Ya, rusri pergelangan tangan. Kemudian wasa'id, dan lengan tangannya. Di lengan. Nah, di dalam bahasa Arab, tangan dari sini sampai sini itu ada perincian. Kalau disebutkan yad mutlaqul yad, itu adalah nah lengan baju kita ini yad. Ya kalau tayamum yad ya di sini. Potong tangan yad ya di sini. Nah. Kalau mau dirinci kaf. Kemudian mifsal, kemudian ini bu ya, mata natian ini, kemudian rusuk, pergelangan tangan, sa'id, kemudian dira, adud, katif. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dirinci. Kalau kita ngomong tangan ya sudah, segini ya. Ini tangan. Nah, kalau bahasa Arab beda. Nah, di sini beliau menerangkan meletakkan ke tangan kanannya ala kaffihil yusra, yang pertama di atas punggung daripada kafnya yang sebelah kiri. Yang kedua wa ala rusri, inilah qabd memungkinkan. Naam. Yaitu di pergelangan tangan. Yang ketiga ala sa'id di sini. Adapun alal abud atau ala al mirfaq, di atas siku atau di atas adud, ini tidak diriwayatkan. Naam. Difahami sini? Jadi tidak. Nah, tidak. Difahami? Barakallahu fikum. Berarti nah, sini atau sini atau sini, tiga tempat. Tidak diriwayatkan alal mirfaqihi, di sikunya, au ala adudihi, tidak. Naam. Jadi kalau sholat jangan Allahu Akbar. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah barakallahu fikum tentang meletakkan tangan. Maka di sini itulah riwayat yang menerangkan tentang di mana kita meletakkan tangan. Pertama, hukumnya adalah bagian dari sunnah yang sabitah. Yang kedua, meletakkan tangannya adalah dengan tiga tempat, di atas punggung telapak tangan atau ruzuk dengan qabd, atau di atas sa'id lengannya. Yang ketiga, diletakkan di mana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan di dada, sebagian menyatakan di atas pusar, sebagian mengatakan di bawah pusar. Dan al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan al-amru fi hadza wasi'. Nah, barakallahu fikum. Terakhir dalam pembahasan meletakkan tangan, muncul pertanyaan wad'ul yadil yumna alal yusra ba'da ruku'. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku'. Maka barakallahu fikum, di sini barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya wad'ul yadil yumna ala yadil yusra ba'da ruku'. Sebagian meletakkan setelah sami Allahu liman hamida, berpendapat ya tangan kanan diletakkan kembali di atas tangan kiri. Di mana dalil mereka yakni keumuman dalam hadis Sahal ibn Sa'ad yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari, dan dalam hadis Wa'il ibn Hujur yang diriwayatkan Imam Muslim serta yang lainnya, yang menerangkan wa kana yada'u yadahul yumna 'alal yusra. yakni di sini lafadznya umum. Dikala dinyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berdiri di dalam salat, maka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Barakallahu fikum. Di sini ada lafaz berdiri. Berarti sami'a liman kan berdiri, diletakkan demikian. Ini dengan keumuman. Demikian pula dengan hadis yang lainnya yang menerangkan hatta tarji'a al-idhamu ila mafasiliha wa fi riwayatin hatta ya'uda kullu fiqarin ila makanihi, sehingga tulang belulang kembali kepada tempat lekukannya. Dalam riwayat sehingga kembali seluruh fiqar, yakni posisi pada tempatnya yang semula. Nah, disinilah terjadi khilaf di dalam memahami hadis. Apakah tempat tadi sebelum ruku atau sebelum takbir atau setelah takbiratul ihram? Kalau sebelum takbir berarti irsal, lurus. Kalau setelah takbir berarti bersedekap. Naam. Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat dan Al-Imam Syafi'i dan demikian pula Syekh Al-Bassam dalam Tauhidul Ahkam mengangkat kepada pendapat jumhur, yakni jumhur ulama yang menyatakan bahwasannya al-irsalul yadaini ba'dar ruku adalah yakni ketika setelah ruku kembali diluruskan. Apa alasan mereka? Wa hujatuhum fi dzalika adamu tansisi ahadin minas sahabah ala dzalika ma kasrati man wasafa salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hujah mereka adalah tidak adanya nas seorang pun dari kalangan sahabat Nabi atas hal demikian, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku. Bersamaan banyaknya sahabat yang meriwayatkan sifat salat Rasul namun tidak menyebutkan. Barakallahu fikum. Wa kullu man wasafa salata bitafsil wa dzakara wad'a al-yumna 'ala al-yusra yadhkuruhu qabla ruku' wa la yadhkuruhu ba'da ruku'. Naam. Dan dikatakan, ditegaskan beliau dan seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat salat Nabi dengan rincian-rincian, mereka menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini disebutkan sebelum ruku dan tidak menyebutkan setelah ruku. Wa qalu, dan mereka mengatakan al-umumul ladzi fil ahaditsil madzkurah la yasluh an yuhmala aidha 'alal qiyami ba'da ruku. Naam. Ba'da wujudi ahaditsil mubayyinah mufassalah li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuzkar fiha dzalika ba'da ruku. Naam, barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan bahwasa dan keumuman hadis yang dijadikan alasan oleh mereka yang berpendapat qabat setelah, yakni ruku, maka ini barakallahu fikum diterangkan di sini keumuman hadisnya yang disebut ini la yasluh, tidak boleh untuk dibawakan pula alal qiyam ba'da ruku, untuk dikatakan berdiri setelah ruku. Bersama ada wujudnya hadis-hadis yang menerangkan secara terperinci dari perbuatan Nabi yang tidak menyebutkan di dalamnya setelah ruku. Al-muhim ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini yang jelas terjadi khilaf qawi diantara para ulama. Diantara ulama mu'assirin yang menguatkan pendapat bahwasannya barakallahu fikum adalah di sana irsal setelah ruku adalah barakallahu fikum mereka para a'immah al-muhaddis, yakni diantaranya al-allamah Fadilatu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, serta demikian pula Fadilatu Syekh Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumallahu jami'an. Namun di sana di antara ulama mu'asirin dari ulama ahli sunnah wal jamaah pula yang menjadi marja' dalam pembahasan fikih dan yang lainnya berpendapat adanya qabat, beliau Fadilatu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Al-muhim dalam pembahasan ini disebut khilaful afham. Naam, yakni khilaful afham. Pembahasan yang lebih lengkap bisa dilihat dalam kitab Syarhul Mumti' jilid ketiga halaman 146 dan Tawdihul Ahkam, di mana di sini Al-Imam Al-Ubassam merajihkan atau menguatkan pendapat untuk adanya irsal sebagaimana Syekh Al-Albani dan juga Al-Imamul Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Al-muhim ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hal ini disebut khilaful afham, yaitu khilaf, perselisihan dalam memahami hadis yang tidak menjadikan seorang jatuh kepada kebid'ahan dan batalnya sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini dan pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.